Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yaitu nikmat untuk bisa hadir di dalam majlis ilmu. Dikatakan kehadiran kita di dalam majlis ilmu ini sebagai sebuah nikmat karena melalui ilmu itu pula kita akan bisa beramal, dan amal yang kita tunaikan tentunya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Oleh karenanya, untuk diterimanya satu amal sebagai amal saleh harus dilandasi dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ilmu itu sebelum berbicara ataupun berbuat, beramal. Maka penting bagi kita untuk senantiasa membekali diri dengan ilmu, karena sesungguhnya dengan ilmu itu pula kita akan bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Dengan ilmu itu pula kita tidak akan tersesat ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan dengan ilmu itu pula, kita akan terbimbing menghadapi godaan-godaan di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dengan ilmu itu pula, kita bisa meraih kehidupan di akhirat dengan kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meraih jannah, meraih surga sebagai balasan bagi amal yang telah diperbuat oleh orang-orang yang beriman. Maka sedemikian penting arti ilmu bagi kita. Betapa banyak manusia yang tidak membekali dengan ilmu, dalam hal ini adalah ilmu syar'i. Kemudian hidupnya, hidup di dunia ini menjadi salah arah. Maka kehidupan dunia akhirnya menipu dirinya. Dikira bahwasannya kehidupan dunia ini semata-mata mengumpulkan harta kekayaan. Namun sebenarnya tidak demikian. Ad-dunya, kata para ulama, adalah kehidupan kita ini. Dikatakan ad-dunya karena dua sebab. Sebab yang pertama, annaha adna minal akhirah. Karena yang namanya dunia itu lebih rendah dari kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairun laka minal ula." Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi dirimu dibandingkan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Maka dunia jelas lebih rendah kedudukannya dibandingkan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia bersifat sementara, sedang kehidupan akhirat bersifat abadi. Di sanalah kelak sesungguhnya kampung halaman kita, sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman, tentu akan ditempatkan di dalam jannah surga. Dan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan ditempatkan di dalam neraka. Maka penting bagi kita untuk memahami tentang hakikat dunia ini, agar kita tidak tertipu. Sebab yang kedua, dikatakan dunia karena annaha dani'atun. Laisat bisyai'in binisbatin lil akhirah. Karena sesungguhnya dunia itu sedemikian remeh, sesuatu yang tidak dinisbatkan kepada akhirat. Dunia ini adalah sesuatu yang remeh. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La maudi'u sawti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha." Engkau meletakkan cemeti salah satu dari kalian di dalam surga itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Demikian juga kita akan dapati betapa dunia itu begitu remeh, begitu kecil artinya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amal kebaikan, yaitu amal kebaikan 2 rakaat salat fajar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat salat fajar. Kita tahu 2 rakaat salat fajar itu 2 rakaat salat yang ringan, khafifatain, dua rakaat yang bacaannya ringan. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Walaupun sholat itu ringan, tetapi itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau ada orang memiliki dunia dan seisinya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat dua rakaat sebelum fajar, dua rakaat sunnah sebelum sholat subuh. Oleh karena itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah sebelum sholat subuh, sholat dua rakaat sebelum sholat subuh ini. Demikian juga ada seorang sahabat yang ketika datang ke masjid, sudah dalam keadaan iqamah, sholat sudah ditegakkan. Kemudian setelah selesai menunaikan sholat subuh, sahabat ini pun berdiri untuk sholat dua rakaat, yaitu sholat dua rakaat yang belum sempat ia tunaikan ketika datang ke masjid. Itu menunjukkan betapa sholat dua rakaat ini sedemikian penting. Menunjukkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini sedemikian memiliki nilai yang teramat tinggi. Maka kita melihat bagaimana betapa remehnya dunia ini. Namun bagi orang-orang atau sebahagian dari kaum muslimin, justru dunia ini dijadikan segala-galanya. Mereka terfitnah oleh karena adanya dunia ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan tentang masalah dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna ad-dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dunia itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan untuk dipandang, untuk dilihat. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menempatkan kalian di dunia itu sebagai khalifah. Fayanduru kaifa ta'malun. Maka bagaimana engkau atau kalian akan beramal. Maka lihatlah bagaimana kalian beramal. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Maka bertakwalah kalian dalam mengurusi masalah dunia dan bertakwalah kalian dalam mengurusi masalah wanita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, telah memperingatkan kepada kita untuk hendaknya berhati-hati dalam masalah dunia dan terkhusus adalah dalam masalah wanita. Kita tahu bahwasannya yang namanya dunia itu beragam. Orang bisa tertipu karena harta kekayaan. Orang bisa tertipu karena sawah ladang. Orang bisa tertipu karena emas, perak, atau perhiasan lainnya. Itu semua adalah perhiasan-perhiasan dunia yang manusia menyukainya. Dan itu sudah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap keinginan-keinginan pada wanita, anak-anak, harta kekayaan yang menumpuk, yang meliputi emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan kehidupan dunia. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Maka apabila kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita akan dapati betapa beragamnya dunia itu. Dan apabila kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa. Nabi menyebutkan secara khusus tentang wanita. Padahal dunia itu macam-macam. Kendaraan, anak laki-laki, anak-anak, kemudian sawah ladang dan seterusnya. Dan Nabi menyebutkan secara khusus wanita. Ini menunjukkan bahwasannya fitnah dunia itu bisa membahayakan seseorang. Tetapi fitnah wanita itu lebih dahsyat lagi gangguan dan godaannya. Seseorang yang terfitnah masalah dunia, entah itu terfitnah mungkin masalah emas, perak, masalah kuda pilihan ataupun kendaraan dan seterusnya, mungkin sampai di rumah bisa lupakan barang-barang tersebut. Tetapi manakala seorang laki-laki terfitnah wanita, bendanya sudah tidak ada di hadapannya, dia pulang ke rumah, wanita yang dia lihat itu masih terbayang di hadapannya. Itu dahsyatnya fitnah wanita. Fitnah wanita diibaratkan seperti anak panah yang beracun. Mungkin anak panahnya sudah bisa dilepaskan dari tubuh, tetapi racunnya terus mengalir. Dan begitulah fitnah wanita itu. Mungkin seseorang sudah tidak berhadapan dengan wanitanya, tetapi di rumah dia terus membayangkan tentang keelokan wanita tersebut. Terus terbayang tentang kecantikannya. Terus terbayang tentang suaranya yang sendu merayu dan seterusnya. Ini fitnah wanita lebih dahsyat. Dan banyak laki-laki yang kemudian terfitnah karena hal ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengurusi dunia dan dalam mengurusi para wanita. Karena sesungguhnya yang demikian ini bisa menimbulkan fitnah, bisa menjadikan diri seseorang tertipu dan kemudian bisa terjerembab kepada kebinasaan atau malapetaka. Dalam sebuah hadis dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengutus seorang sahabat mulia bernama Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain dalam rangka untuk memungut jizyah, memungut upeti, biaya kompensasi dari keamanan yang telah diberikan oleh pemerintahan Islam kepada orang-orang kafir. Sahabat yang mulia ini memungut jizyah. Maka ketika beliau tiba dari negeri Bahrain, tiba di kota Madinah seraya membawa harta itu, kemudian orang-orang Ansar mendengar tentang kedatangan sahabat Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu ini. Maka kemudian orang-orang Ansar mereka menunaikan salat fajar Salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai menunaikan salat, beliau pun berpaling ke kalangan orang-orang Ansar tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersenyum melihat keadaan mereka. Kemudian Nabi menyatakan, aku mengira kalian telah mendengar sesungguhnya Abu Ubaidah telah tiba dengan membawa sesuatu dari Bahrain. Maka jawab mereka, benar ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian dan dalam kalian berharap apa yang bisa menyenangkan kalian. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku takuti atas menimpa atas diri kalian. Walakinni akhsha antub satad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi yang aku khawatirkan ketika dunia itu dibentangkan atas diri kalian sebagaimana dunia itu telah dibentangkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian mereka berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia itu membinasakan. Kemudian kalian dibinasakan oleh dunia sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yaitu mereka, orang-orang sebelum kalian. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibukanya pintu-pintu dunia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah mengungkapkan bahwasannya fitnah umatku adalah masalah dunia. Sebagaimana hadis dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnah. "Wa fitnatu ummati al-mal." Dan fitnah umatku adalah harta. Maka apabila kita kaitkan dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, betapa harta itu menggiurkan. Betapa harta itu menggiurkan. Padahal kita tahu ketika seorang hamba meninggalkan dunia ini, hanya tiga yang akan mengikuti dirinya. Yatba'ul mayyita thalathah. Mayit itu akan, yang mengikuti mayit itu hanyalah tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'utnan wa yabqa wahid. Maka yang kembali, yang akan kembali dua, sementara yang akan tinggal bersama si mayit hanya satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan bersama tinggal bersama dia adalah amalnya. Maka ketika ia di dunia sedemikian tergopoh-gopoh mencari kehidupan, mencari harta kekayaan, menumpuk harta kekayaan, dia begitu bersemangat. Tetapi ketika dirinya telah menjadi jasad yang tidak bernyawa lagi, maka yang akan bersama dia adalah amal. Oleh karena itu, agar kita tidak tertipu dengan dunia, apa yang kita peroleh dari dunia hendaklah disalurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Disalurkan menjadi bentuk amal soleh, karena amal itulah yang nanti akan bersama dengan dia. Jadikanlah dunia itu wasilah, perantara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang mencari dunia hanya semata-mata mengumpulkan dunia itu, maka sesungguhnya ia telah tertipu dengan dunianya. Tetapi manakala ia mencari dunia dalam rangka untuk supaya bisa lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dunia ada di bawah kendali dia. Dunia ada di bawah kontrol dia. Bukan dia yang dikendalikan oleh dunia, tetapi dunia yang ia kendalikan. Apa contohnya? Contohnya seseorang bekerja keras mencari kehidupan dunia, tetapi ia niatkan seandainya ia dapat dunia itu, ia akan gunakan untuk pergi beribadah ke tanah haram, untuk haji, untuk umrah misalnya. Andainya dia dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan dunia itu, dia akan sedekahkan dunia itu untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk jihad fi sabilillah, untuk pendidikan generasi muda, generasi dari kalangan kaum muslimin. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwasannya dirinya tidak tertipu oleh dunia. Dia mengejar dunia dalam rangka untuk sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, justru sebahagian kaum muslimin menjadikan dunia, menjadikan dirinya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia tengah mencari dunia, ia dipanggil untuk segera menunaikan sholat, dia lebih asik dengan dunianya. Dia dipanggil seruan, hayya ala sholat, hayya ala falah. Tetapi suara yang ia dengar tidak kemudian menggerakkan hatinya untuk segera mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian menggerakkan dirinya mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun justru ia tertipu dengan dunia. Ia lebih menggeluti dunia dibandingkan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan dunia telah menipu dirinya. Padahal ketika ia kelak diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia yang ia cari bukanlah sebagai sesuatu yang akan setia menemani dia. Justru dunia itu akan tidak bisa dibawa oleh dirinya. Justru dunia tidak setia dengan dirinya. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Karenanya, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah kalian dalam mengurusi masalah dunia. Karena dunia seseorang bisa baku tikai. Karena dunia seseorang bisa baku bunuh. Menghilangkan nyawa orang lain. Karena dunia itu pula satu keluarga bisa porak-poranda. Saling bermusuhan. Memperebutkan harta waris. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan dunia yang memperburuk keadaan diri kita ini. Maka berhati-hatilah dari dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma la 'aisha illa 'aisal akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Akhirat itulah tujuan akhir dari kehidupan kita. Maka siapkanlah oleh kita apa yang bisa menjadikan kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Dunia yang kita miliki gunakan untuk sesuatu yang akan memberi manfaat bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Gunakan dunia itu dalam rangka untuk membangun kehidupan akhirat yang lebih baik. Membangun kehidupan akhirat sehingga kita hidup di akhirat, hidup yang penuh kebahagiaan. Maka siapkanlah kehidupan itu semenjak di dunia ini. Janganlah kemudian kita lalai karena kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun walahun. Dunia ini hanya main-main. Dan sesuatu yang senda gurau. Maka jangan kemudian kita tertipu oleh kehidupan dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tiba waktunya kita salat isya. Dan mudah-mudahan sedikit tausiah ini mengingatkan kita, menyegarkan kembali ingatan kita tentang hakikat tujuan hidup kita di dunia ini. Tentang hakikat apa itu sebenarnya dunia. Dunia itu sesuatu yang remeh. Hanya dengan sholat 2 rakaat saja dunia itu tidak berarti apa-apa. Akankah kita kemudian tertipu oleh sesuatu yang lebih kecil, lebih remeh? Banyak orang yang kemudian bermalas-malasan datang ke majelis ilmu hanya karena dunia. Dunia yang sedemikian menyilaukan sehingga ia tidak melihat kemana arah dia menuju kehidupan itu. Dia tidak bisa melihat jalan yang harus dia tempuh karena silaunya kehidupan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.